Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan tentunya kita masih di bulan suci Ramadan. Besar harapan kita bisa tetap meningkatkan keimanan kita dan juga istiqomah dalam beribadah. Dan di hari yang berbahagia ini tentunya sudah tidak sabar bagi kita semua untuk kembali lagi mengkaji apa yang ada di dalam isi Al-Quran tersebut. Dan kebetulan kalau Anda baru saja bergabung bersama kami, episode yang lalu kita sudah sempat membahas tentang bagaimana nasib dari orang-orang pendusta atau juga pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nasib mereka? Dan kelanjutannya surat Al-A'raf, yaitu kali ini kita akan bahas dari ayat 109 sampai 119. Nah, tentunya di sini masih berkisah karena di akhir ayat yang lalu kita membicara tentang kisah dari Nabi Musa dan juga Fir'aun, kelanjutannya. Di mana buat Anda yang sudah hafal dan sudah mengerti sekali tentang kisah Nabi Musa, tentunya Nabi Musa akan dihadapkan dengan para penyihir-penyihir Fir'aun. Nah, untuk lebih jelasnya pada kesempatan yang berbahagia ini, sudah hadir di studio guru kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, tentunya di sini juga tidak hanya ibu-ibu, mohon maaf, ada bapak-bapaknya juga. Terima kasih dan selamat datang ya di pengajian kita kali ini. Kebetulan ini ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak yang hadir ada dari pengkajian Al-Quran Al-Husna ya. Terima kasih dan selamat datang. Kita akan masuk di ayat 109. Pak Kuray, silahkan. Baik. Kita lihat ayat sebelumnya itu ketika Nabi Musa menyampaikan bahwa beliau adalah Rasul Allah, Fir'aun minta bukti. Maka Nabi Musa menyampaikan bukti itu di ayat 107 dikatakan fa'alqa 'asahu fa idza hiya sa'banun mubin. Dia meletakkan atau melemparkan dia punya tongkat, sekonyong-konyong tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat nyata. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun. Itu dia sampaikan di hadapan pemuka-pemuka. Dia kan ke istana nih. Dan Nabi Musa pernah tinggal di istana. Dia sampaikan kepada pemuka-pemuka kaum Fir'aun itu menyatakan ini adalah sihir yang sangat jelas dan dia adalah penyihir yang sangat ulung. Dia bermaksud untuk mengambil kedudukan kamu. Kalau istilah ayat ini, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Dia ingin untuk mengusir kamu dari negeri kamu. Kita tahu Fir'aun itu orang Mesir. Dia punya pemuka-pemuka orang-orang Mesir. Musa ini dari Bani Israel. Dia yang terjajah di sana. Dia yang diperbudak, itulah mereka, itulah yang disuruh membangun piramid-piramid, pokoknya dijajah. Nah, jadi dia katakan, oh ini mau mengusir kamu dari negeri ini mau menjajah, ini mau mengambil kedudukan kamu. Maka Fir'aun berkata dalam satu riwayat, dalam satu penafsiran, kalau kalian berkata begitu, apa usul kalian? Madza ta'murun? Fir'aun tidak biasanya minta pendapat. Kali ini situasi memang terlalu gawat nih. Madza ta'murun? Bagaimana usul kalian? Kalau mereka berkata, tangguhkan Musa, jangan ambil tindakan apa-apa dulu terhadap Musa, demikian juga kepada saudaranya Harun. Maksudnya, kalau kamu langsung mengambil tindakan pada Musa dan Harun, itu tidak terbukti bahwa dia pembohong. Tangguhkan. Itu ini isu akan tersebar bahwa memang dia seorang rasul. Jadi, mari kita buktikan dulu bahwa dia itu penyihir. itu arjihu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Utuslah sekian banyak petugas ke negeri-negeri kekuasaanmu wahai Fir'aun untuk mengumpulkan para penyihir-penyihir. Itu riwayat bermacam-macam, berapa banyak tuh penyihir yang dikumpul oleh Fir'aun. Ada yang berkata ratusan, ada juga yang berkata 70-an. Okay. Yang penting dipilih dari setiap kota. Ini siapa yang paling ulung untuk wajah as-saharatu Fir'aun. Maka para penyihir itu datang kepada Fir'aun, yakni datang ke istana Fir'aun sebelum diadakan pertandingan. Wajah as-saharatu Fir'aun qalu innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami dapat upah kalau kami menang? Nah, ini apa namanya, logika penyihir nih. Nah, itu bedanya orang tulus dengan tidak tulus. Nah, dan enggak profesional katanya, ya kan? Saya kira nanti kita lanjutkan. Wah, itu beda sama zaman sekarang. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Wajah as-saharatu Fir'aun, para penyihir-penyihir itu, katakanlah jumlahnya 70 lebih itu, datang menemui Fir'aun, kemudian bertanya, apakah kami dapat upah atau tidak? Qala na'am, Fir'aun menjawab, iya, kamu dapat upah. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma upah materi, kamu menjadi orang dekat saya. Nah, kamu masuk dalam lingkaran. Jadi kamu dapat kedudukan. Staf ahli gitu ya mikirnya. Apalah namanya, tidak mau ya, apalah namanya. Pokoknya kamu dapat. Ini kan orang dari daerah-daerah nih. Iya. Dipanggil, "Oh, kamu tidak perlu kembali lagi ke daerahmu. Kamu jadi orang dekat. Orang dekat saya, iya. Kamu di ibu kota." Para penyihir berkata kepada Musa, qalu ya Musa, imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulqin. Musa dengan percaya diri sambil ada semacam ejekan, wahai Musa, kamu boleh memulai memaparkan, melempar kau punya alat-alat sihir itu, ataukah kami yang menjadi pelempar-pelempar. Nah, kita lihat bedanya. Ngeledek ya. Saya beri contoh perbedaannya. Si A menyanyi dan si A penyanyi. Yang mana lebih hebat? Penyanyi. Penyanyi lebih hebat, ya kan? Artinya sudah keahliannya sudah itu. Menyanyi kita semua kan bisa menyanyi ya. Tapi bukan. Nah, jadi dia kan, apakah kamu yang mau melempar duluan? Karena kau punya itu tidak ada artinya kau punya itu. Ataukah kami yang menjadi pelempar-pelempar? Melempar dan pelempar. Nah, ya kan itu bedanya di ayat itu. Itu semua ulama tarik kesan dari penggunaan itu. Jadi dengan percaya diri ya. Nabi Musa, ada pelajaran lagi kita lihat di sini. Menjawab enteng. Qala ulqu. Lemparkan, silahkan kamu duluan. Maka sebentar saya kembali ke sana. Falamma alqau saharu ayunan nas wastarhamuhum waja'u bisihrin adzim. Sewaktu para penyihir itu melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka, mereka itu menyihir mata manusia. Matanya tersihir dan mendorong mereka takut. Jadi rupanya teriak-teriak, ah, rasain ini. Orang-orang beli itu hati-hati tuh ada ular, ada ini segala. Orang yang tadinya sudah matanya sudah itu makin takut lagi. Musa ikut takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Takut Musa. Kita berhenti. Kata sebagian ulama, Musa juga pandang enteng dia kan. Silakan kamu duluan. Nah, apa pelajaran? Jangan melecehkan lawan. Jangan melecehkan lawan. Tapi ada ulama berkata, sebenarnya Musa takut bukan takut dari sihirnya. Dia takut orang terpengaruh. Dua pendapat. Ya. Tapi betapapun, jangan lecehkan lawan Anda. Sekian banyak orang dalam pertandingan kalah karena menganggap enteng lawannya. Ya kan? Betul. Oke, itu yang kita tarik dari sini. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka itu, para penyihir itu, menghadirkan sihir yang sangat besar. Sihir itu sesuatu yang remang-remang, tidak jelas. Itu sebabnya tadi saya katakan, waktu dia mendatangkan Nabi Musa melempar tongkatnya, Allah menyatakan su'banun mubin, ular yang sangat jelas, karena bukan sihir. Kalau sihir itu remang-remang. Saharu a'yunan nas, mereka itu menyihir mata manusia. Wa khuyila ilaihim annaha tas'a, terbayang di dalam matanya bahwa dia gerak. Sebenarnya enggak gerak dia. Itu sihir. Ilusi bahasanya sekarang. Hah? Ya, ilusi ya. Kayak ilusi, bisa jadi hipnotisme. Ya toh, yes. Ada orang ditepuk begini tangannya, dia itu sihir. Jadi sihir itu ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Itu perasaan Anda. Orang suka mengkaitkan sihir dengan magic bahasa. Oh, iya, bisa saja. Magic juga begitu. Bisa jadi juga sihir itu kecepatan tangan. Iya. Ya kan? Ini tangannya begini. Yang jelas dia mempengaruhi Anda kalau Anda tidak kuat. Itu sebabnya Nabi bersabda, inna minal bayani la sihr. Ada orang yang ngomong begitu indah, Anda terkesima. Ya, yes. Itu biasa pemuda sama gadis-gadis. Ya, saya kira itu dulu. Baik, terima kasih banyak, Mbak Quraisy. Menarik sekali bahasan kita. Tadi sudah sempat dibahas tentang sihir. Biasanya kita kalau bicara sihir kan, bicaranya itu keajaiban, ya kan? Gitu. Makanya seringkali penyihir itu zaman dulu dikaitkan dengan Nabi dan Rasul, tapi seperti dikatakan oleh Pak Quraisy, itu hanya seperti manipulasi, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang remang-remang. Ya. Baik, kita akan bahas lagi, dan nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan, ya silakan. Tentunya tetaplah di sini di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Quraisy. Masih dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Quraisy Shihab. Buat Anda yang baru saja bergabung di segmen ini, kita akan lanjutkan pembahasan. Tadi kita sudah bahas yaitu surat Al-Araf ayat 116 dan masuki 117. Silakan Pak Quraisy, bisa dilanjutkan. Baik. Jadi Allah, Musa yang tadi juga khawatir ini bagaimana nih? Allah wa auhayna ila Musa. Allah mewahyukan kepada Musa. Wahyu itu adalah informasi yang cepat. Wahyu, informasi cepat, isyarat cepat. Tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Itu namanya wahyu. Informasi Allah kepada Nabi itu dinamai wahyu karena dia sangat cepat bagaikan kilat. Fa auhayna ila Musa an alqi asaka. Wahai Musa, letakkan atau lemparkan tongkatmu. Fa idza, maka tiba-tiba tongkat itu menelan kebohongan mereka. Ah, lihat. Mayafikun, ifik itu terbalik. Kebohongan itu pemutar balikan fakta. Tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka mutar balikkan itu atau sihir mereka itu, fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ketika itu waqa'ah. Waqa'ah itu punya arti banyak. Waqa'ah itu bisa berarti terjatuh. Bisa juga berarti kejadian yang nyata. Nah, hak kebenaran ketika itu jatuh menimpa semua kebohongan. Ya kan? Hak benar. Bisa juga ketika itu terjadilah kenyataan. Apa kenyataan itu? Bahwa tongkat Nabi Musa menelan ular-ular ini. Itu nyata atau sihir? Itu nyata. Waqa al-haqqu, maka nyatalah kebenaran itu. Kalau ini tadi tidak nyata. Remang-remang. Khayalan. Oke. Okay. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Ketika itu semua penyihir itu terkalahkan di sana, di tempat perayaan, di tempat pertandingan itu, dan berbaliklah mereka dari angkuh tadinya menjadi orang-orang yang hina, yang kecil, yang tidak berarti. Itu saya kira ayat kita. Silahkan yang mau bertanya. Baik. Terima kasih banyak, Bapak Syab. Wah, luar biasa ya. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu ya. Sudah diberikan gambaran dari surah Al-Araf ini dari ayat 109 sampai 119. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya atau bapak-bapak? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin. Maaf Pak Kurai, saya ingin bertanya. Apakah dalam Al-Quran ada tuntunan khusus untuk bagaimana kita menghadapi sihir itu, dan bagaimana akibatnya dari sihir itu? Dan banyak juga sekarang tayangan-tayangan dalam TV yang sihir gitu ya, marak sekali. Bagaimana kita menyikapinya terhadap itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tapi isinya ada tiga. Silakan. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Itu dua satu. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Nah, karena itu kalau mau menangkal sihir, minta bantuan Allah. Minta bantuan Allah. Nah, salah satu yang diajarkan Al-Quran adalah membaca Qul a'udzu birabbil. Itu salah satu yang diajar. Itu katanya Nabi tadinya seringkali memohon perlindungan dengan berbagai redaksi. Ini kata Sayyidah Aisyah. Tapi begitu turun Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas, Nabi tidak lagi membaca apa-apa kecuali itu. Apalagi di Qul a'udzu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Biasanya penyihir itu tiup di buhul-buhul. Dari itu hanya tentu saja saya ingin garis bawahi. Keberhasilan suatu bacaan itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama bacaannya, yang kedua orangnya. Orangnya dong. Iya. Maksudnya gimana tuh Pak? Orangnya dia tulus, dia rendah diri. Bagaimana cara berdoa? Iya, iya, iya. Tapi kalau cuma baca begitu aja, bacaannya udah bener. Tapi orangnya nggak bener. Bisa jadi orangnya bener, bacaannya nggak bener. Jadi itu cara menangkalnya ya. Nah, jadi minta kepada Allah. Ya kan, saya kira itu kembali lagi kepada Allah, jangan bergantung sama manusia gitu ya. Nah, buat tayangan bagaimana? Buat tayangan atau belajar, ulama-ulama kita tidak menganjurkan, karena ini tadi bahayanya kan ada ya. Tetapi mereka juga tidak mengharamkan. Karena apa? Kalau belajar ya, ada orang berkata saya mempelajari keburukan supaya saya terhindar dari keburukan. Ya kan? Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Siapa yang tidak tahu keburukan, bisa-bisa dia terjerumus ke sana. Ya. Jadi tergantung dari niatnya. Nah, kalau nonton, saya kira habis waktu ya. Iya. Cara yang bermanfaat, baca buku. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kurai. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya mengenai Al-A'raf ini diturunkan. Apakah Allah sudah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman manusia itu akan terjebak kepada dua kemungkinan, mukjizat dan sihir? Demikian saja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, yang pertama jangan katakan Allah memprediksi. Allah Maha tahu, ya tahu. Nah, yang kedua, Al-Qur'an itu diturunkan untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Apapun problema ya dalam konteks kebahagiaan manusia di dunia akhirat ada dalam Al-Qur'an. Jalan keluarnya ada dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketiga yang saya ingin terangkan adalah sebenarnya Suratul A'raf itu turun menjelaskan tiga hal. Yang pertama, keesaan Allah. Yang kedua, kenabian. Dan yang ketiga, hari kemudian. Nah, uraian menyangkut ini menyangkut kenabian. Bagaimana itu nabi menghadapi umatnya? Bagaimana itu nabi bawa mukjizat? Bagaimana itu nabi diganggu? Ini semua dalam konteks kenabian itu. Saya kira itu. Ya, sudah jelas ya Pak ya? Alhamdulillah. Silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Quraisy, saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Nah, kalau mendengar cerita ini, apakah memang sangat sulit bagi kita untuk terhindar dari sihir? Bahkan seorang Nabi pun bisa terkena. Terima kasih. Ya, ya. Memang ada riwayat menyatakan Nabi Muhammad terkena sihir. Ada riwayat itu. Tetapi ada ulama menolak, tidak mungkin. Ya tahu, tidak mungkin Syekh Muhammad Abdul itu menolak. Tidak ada itu masa. Kalau Nabi Muhammad kena sihir, lantas bagaimana ini Quran? Jangan sampai itu. Ah, jadi dia menolak itu. Tapi ada ulama berkata begini, memang terkena sihir, tapi pengaruhnya sangat kecil. Tidak ada, hanya rasa-rasa begitu. Rasa-rasa kayak lemes. Ya kan? Jadi itu beda pendapat ulama. Kalau tanya saya lebih cenderung berkata tidak. Saya lebih cenderung berkata tidak. Atau paling tidak kita katakan ya pengaruhnya hampir tidak ada. Saya kira begitu. Kalau kita terhindar bagaimana Pak? Terus menghindari sihir. Kalau tadi kan dikatakan kalau pertanyaan yang pertama kan tadi ya. Baca Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau untuk menghindarinya bagaimana? Pagari diri Anda. Pagari diri Anda. Ada orang-orang yang tidak bisa terkena sihir karena dia memagari diri Anda dengan zikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan melakukan kebajikan-kebajikan, dengan tidak menghindari keburukan, ya. Itu semua adalah pagar-pagar. Itu katanya setan, orang jahat tidak bisa masuk di rumah Anda kalau pagar Anda kokoh. Pagar itu amal soleh. Paling dia bisa masuk kalau pagarnya rendah, tongkang pendek atau terbuka, atau satpamnya nggak kuat mau dicoba. Ya itu, kita ada satpam ini di hati kita, nurani kita itu satpam. Tapi kalau lubang dia masuk. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Agus, ada satu pertanyaan ya. Seandainya kita sudah terkena sihir. Ya, ada lihat ada beberapa kasus kan ya, ada di satu daerah sampai ada yang keluar kawat dari perut, terus ada yang merasa bagaimana. Bagaimana cara mengobatinya di dalam Islam? Apakah ada cara pengobatannya? Tapi nanti dijawabnya Pak Agus. Buat Anda yang itu jawabannya jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ya, kita kembali lagi dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan, Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Di segmen sebelumnya sempat saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik kita, yaitu bagaimana seandainya kita merasa atau ada orang yang kita kenal terkena sihir. Tadi sudah dibicarakan tentang penangkalnya. Nah, sekarang bagaimana mengobatinya Pak Quraisy? Di dalam Islam, apakah ada tata cara yang dilakukan oleh para ulama atau Rasul seandainya sudah terkena sihir? Nah, jadi saya kira menangkalnya itu tadi saya sudah terangkannya. Tentu saja orang yang sudah terkena sihir itu dia sakit. Nah, ada prinsip dalam ajaran agama bahwa tidak ada penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya, kecuali kematian. Hanya dikatakannya lagi lanjutan hadis Nabi itu, diketahuilah oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak. Jadi harus dilakukan penelitian, penyelidikan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita dulu salah satu yang perlu disadari dalam konteks pengobatan bahwa itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Iya. Jadi Anda harus obati diri Anda sendiri. Anda yakinkan bahwa ini enggak ada. Itu salah satu, ya kan? Itu sebabnya Sayyidina Ali bersabda, imshi bidai kama masyabik. Kalau Anda sakit, jangan hiraukan. Pergi ke dokter, jangan terus duduk begini. Itu jiwa Anda yang dipengaruhi, ya kan? Doa-doa itu tadi dan lain-lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwa terlalu banyak pembohong. Ya, keluarkan dari sini, ya, atau, itu Anda dihipnotis atau permainan tangan yang cepat. Gak ada tuh, gak usah deh ke dukun, ke dokter aja lah. Ya. Soalnya kebanyakan berpikir gitu, kebanyakan berpikir begitu ya Bu ya. Kan ini sihir, ya kan, mungkin datang ke dukun lagi bisa sembuh gitu kan, diambil lagi katanya begitu. Ya, ya. Baik, Pak Kris, ini kebetulan bicara mengenai sihir-menyihir, ada pertanyaan dari pemirsa nih, boleh ya Pak Quraish? Silahkan. Baik, kita simak sama-sama apa pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Pak Quraish. Sungguhnya kan di zaman Firaun itu sudah banyak yang mengamalkan ilmu sihir. Sebenarnya gimana sih sejarahnya ilmu sihir itu? Kapan dan siapakah yang mengajarkan ilmu sihir tersebut? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan ada ilmu sihir? Saya tidak tahu. Saya tidak pelajari tentang sihir, sejak kapan ada ilmu sihir. Tetapi mungkin marak sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya. Ada Nabi Sulaiman setelah meninggal itu anak cucunya ada, itu di Quran ada ya. Sampai anak anaknya ini bertengkar, satu menuduh oh itu Sulaiman sebenarnya bukan nabi, dia itu hanya sihir dan lain-lain sebagainya. Tapi kapan persisnya saya tidak berani bilang. Mungkin kalau tidak sekarang ini mungkin saya bisa buka buku ya. Tahu itu mana itu. Dicari dulu. Cari dulu. Sejarah okay, sihir. Terus apa tadi yang satu lagi? Ya, tadi bagaimana bagaimana kita melihat ini dan sejarahnya seperti apa? Nah, iya kalau sejarahnya tidak, kita hanya kalau dari tuntunan Al-Qur'an jangan mau terpengaruh oleh sihir. Lindungi diri Anda dari pengaruh sihir. Kalau Anda merasa terkena sihir, mohonlah bantuan Allah dan kuatkan hati Anda bahwa saya tidak terkena. Itu akan hilang. Itu ya jiwa, sugesti itu, diri ya, sugestikan pada ini enggak benar ini. Ya toh. Okay, it's all about in your mind katanya gitu. Semuanya di pikiran kita, tinggal kita mantapkan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Kris. Ini masih seputar sihir. Menarik sekali kalau ngomongin sihir kayaknya ya. Lekat soalnya dengan budaya di Indonesia gini ya. Kita saksikan sama-sama pertanyaannya. Mengenai dalam syariat Islam, bagaimanakah hukum para penyihir? Karena kita tahu di Indonesia masih banyak di percaya bahwa adanya penyihir, praktek perdukunan dan lain-lain. Selain itu, bagaimana mengenai praktek perdukunan yang di dalamnya ada santet menyantet? Bagaimana hukum bagi orang yang terbukti melakukan santet tersebut dalam hukum Islam? Sihir ada, tapi itu pada perasaan orang yang terkena. Perasaannya ya pada perasaannya, oke ya. Perasaan orang yang terkena inilah yang menjerumuskan dia. Itu kan kalau kita baca Quran tadi bahwa itu matanya artinya terpengaruh, pengaruh ini itu yang mengantar dia kepada sesuatu. Jangan jauh-jauh hipnotisme, ya kan. Ibu diantar atau bapak diantar pergi ke rumah ambil, ya kan? Iya. Padahal itu ilusi, itu tidak ada. Bagaimana caranya menampi itu kan sudah diajarkan juga kan? Iya. Jadi ada tapi wujudnya yang dirasakan itu tidak ada, tetapi perasaan itu ada. Ya, iya. Itu satu. Nah, sihir salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Sama dalam kategori dosa besar itu syirik, membunuh orang, sihir. Masih ada lagi yang jadi terlarang melakukan. Ngapain tuh mau sihir? Minta ya pada Tuhan. Kenapa mau mencederai orang? Iya. Jadi itu saya kira itu hukumnya ya, kalau dari segi agama hukumnya. Itu sebabnya ada ulama melarang mempelajari sihir. Tapi kalau maksudnya mempelajari untuk apa namanya, untuk menghindarkan diri dan sebagainya, oke. Okay. Saya kira itu. Kalau di zaman Rasulullah, seandainya ada orang terbukti melakukan tindakan sihir, apakah diperlakukan hukum badan kepada orang tersebut di dalam Islam? Pada masa Nabi, sepanjang yang saya ketahui, yeah, tidak ada yang melakukan sihir. Mereka mengakui ada sihir. Ini Nabi Muhammad kena sihir. Iya, yeah, yeah, yeah, kan? Yeah. Ini dia ngomong ngaco gini, dianggap ngaco itu karena tersihir. Iya, yeah, yeah. Oh, ini dia menjadikan orang-orang ini masuk Islam karena disihir oleh kata-katanya, yeah, ya kan? Itu kan ucapan mereka. Yeah, yeah, yeah. Tapi pada masa Nabi Muhammad itu tidak ada, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada orang yang dijatuhi Nabi hukuman karena sihir, karena tidak ada umat Islam selain yang sihir. Ya, baik, ya kan? Baik. Kalau zaman sekarang bagaimana Pak Guris? Tapi jawabnya nanti. Nanya melulu nih. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf tentunya bersama Bapak Quraisy Shihab. Segmen sebelumnya saya sempat bertanya nih, pertanyaan cukup menggelitik saya sebenarnya, itu kalau sudah dibahas di zaman Rasul tidak ada sihir dan lain sebagainya gitu ya, bagaimana dengan zaman sekarang, bagaimana kita harus bersikap, karena kan isu santet itu kan begitu marak di daerah-daerah, bahkan sampai ada orang yang dihukum oleh masyarakat, oleh jadi mendapat sanksi sosial dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus bersikap umat Islam di zaman sekarang ini? Kita punya pemerintah, kita punya hukum. Jangan jatuhi seseorang hukuman tanpa melalui proses pengadilan dan tanpa terbukti kesalahannya. Ya. Saya kira itu. Ya. Itu sikap kita. Jadi jangan ambil tindakan sendiri, oh itu dia santet. Belum tentu loh santet. Iya. Mungkin dia bunuh dengan sengaja, tidak melalui santet. Ya. Kan? Jadi kita ada proses itu yang harus kita lalui. Nah, saya kira demikian. Pak Quraisy, yang terakhir ini segmen akhir, tentunya kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan kesimpulan. Kesimpulannya sebenarnya apa yang kita baca, kesimpulan yang kita baca, karena kisah ini belum berakhir, belum tuntas ya. Tapi ya kita lihat beberapa ini. Fir'aun seorang yang kejam. Dia menantang Musa untuk sihir, dan dia memperdaya masyarakatnya bahwa Musa itu sebenarnya melakukan apa yang dilakukannya untuk mengusir kamu dari negeri kamu. Tadi saya ada kesimpulan kecil bahwa selalu itu, sampai sekarang sebenarnya, sampai sekarang ini kita beberapa bulan terakhir ini mendengar di Timur Tengah ada gejolak masyarakat, ya. Itu biasa tuduhan dari penguasanya adalah, oh ini pengaruh imperialisme pengaruh yang mempengaruhi, ya ini bermaksud jahat untuk negara kita, untuk pembangunan kita. Ini Fir'aun begini, ini sebenarnya mau menjajah ini. Oh iya, ya kan? Oh iya benar. Itu sama, itu logikanya itu selalu sama. Jadi selalu untuk membela dirinya itu dia bohongi, ini berbahaya buat masyarakat. Kalau ada orang ada gejolak sedikit mau melakukan perubahan positif, oh ini bahaya nih. Ini begitu juga ini, sejak dulu itu begitu, sampai sekarang loh ikan. Manusia sejak dulu sama kok. Manusia itu orang durhaka begitu dulu, sekarang begitu. Jadi manusia itu tidak berubah. Sifat-sifat dasarnya tidak berubah. Dari dulu juga ibu cinta anaknya, ya kan? Sampai sekarang begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, perbedaan antara sihir dan mukjizat. Sihir itu pengelabuan mata, sehingga yang terlihat itu remang-remang, tidak pasti apa ini begini atau itu begini. Sedangkan mukjizat itu sesuatu yang sangat nyata. Nah, itu yang kedua yang kita bisa lihat di sini. Yang ketiga barangkali yang kita ingin tarik kesimpulan ini, bahwa penyihir itu betapapun hebatnya selalu masih mau duit. Ya kan? Inalala ajran, kami dapat upah yang besar atau tidak. Tetapi walaupun demikian, hatinya selalu miskin. Hatinya selalu miskin. Bahkan itu kata pada seorang ulama besar di Mesir, Syekh Syarawi, matinya itu dalam kemiskinan. Itu penyihir. Saya kira kesimpulan yang lain yang kita bisa ambil bahwa sihir itu haram, salah satu dosa yang besar dan harus dihindari. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Quraish. Terima kasih banyak ibu-ibu dari pengkajian Al-Quran Al-Husna yang sudah hadir sini. Terima kasih juga pemirsa. Kesimpulan kita luar biasa sekali. Semoga ini bisa kita terapkan. Ini sangat sangat bisa diterapkan. Karena apa? Karena sihir dalam budaya Indonesia nih kita sering banget merasa seolah-olah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi hati-hati, jangan mau terpengaruh dengan sihir, jangan mendekati sihir sekalipun, apalagi belajar. Kalau bisa kita hindari sajalah. Kita belajar yang jelas-jelas, kita berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Saya David Ali undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan terus rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan tentunya hanya di sini di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.